Mitra bisnis, pekan lalu kembali terjadi antrian truk di Pelabuhan Merak Bakaheni yang mencapai berhari-hari. Sejumlah supir truk yang telah mengantri berhari-hari pada Minggu malam akhirnya tidak tahan lagi dan melakukan berbagai pengerusakan terhadap sejumlah fasilitas pelabuhan. Ada informasi yang menyebut, aksi itu dipicu oleh adanya sejumlah truk yang baru datang namun bisa langsung masuk ke dermaga melalui jalur khusus. Untuk membicarakan hal tersebut, segera kita berbincang dengan Sofyan Warandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda? Memang pemerintah sendiri tidak punya rencana ya untuk memperbaiki daripada dermaga itu maupun juga kapal-kapal feri yang bisa mengangkut lebih banyak dan lebih cepat daripada feri-feri. Feri-feri kita itu sebagian besar sudah tua-tua di sana. Alasan mereka selalu karena rate-nya nggak cukup, rate-nya itu yaitu dia punya ongkosnya nggak cukup gitu. Sehingga nggak pernah bisa ada investasi dan nggak pernah bisa dituntaskan setiap kali kita menghadapi yang sama di jadinya pengangkutan daripada Sumatera Jawa ini selalu terkena kepada masalah-masalah yang begituan lagi. Ini kan tidak membuat high cost buat kita, tidak pasien, pasti aja akhirnya supirnya marah semuanya. Karena sama sekali tidak ada mereka itu, dan apalagi kalau ada penyelewengan daripada pelaksananya itu, sehingga semua itu akhirnya dikasih di ada yang bisa sogok, bisa dialan lebih dulu, dan lain-lain. Ini menurut saya yang mesti diselesaikan secara tuntas ya. Nggak bisa seperti sekarang ini dilakukan dan ini terus-menerus setiap tahun terjadi beberapa kali begitu. Ya akhirnya merusak dan juga menambah ongkos daripada pengusaha-pengusaha itu menurut saya. Tapi ini kan tidak pernah diselesaikan sama pemerintah. Kita swasta membangun feri sendiri untuk berkompetisi supaya semua itu bisa jalan dengan lancar juga belum dapat izin. Jadi mau apa kita? Apa sudah ada pengusaha yang mengusulkan ke pemerintah untuk swastanisasi pelabuhan itu? Iya, saya pernah sampaikan itu di depan presiden malah. Kalau nggak bisa juga, kalau pemerintah ada uang untuk investasi, biar swasta yang investasi. Dan kita berkompetisi seperti Garuda, kalau ada sudah ada perusahaan-perusahaan swasta airlines kan dia jadi lebih efisien. Seperti Telkom juga dia, kalau ada kompetisi jadi efisien. Kalau sudah monopoli selalu begini persoalannya. Dan pemerintah juga alasan nggak ada budget juga nggak boleh naikkan freight dan segala macam karena kepingin supaya pencitraan supaya you bisa membantu rakyat you, tapi nggak ada duit untuk subsidi terus-terusan kan. Nah, begini aja terus-terusan sehingga yang dibeli feri-feri tua yang kena ombak gede aja langsung nggak bisa jalan atau tiap kali mesti docking dan segala macamnya. Capek juga kita mendengar itu alasan-alasan itu, tapi kita bayar semua kelemahan ini tiap-tiap tahun. Lalu apa alasan pemerintah tidak memperbolehkan swastanisasi itu, Pak? Ya saya nggak tahu alasan utama mereka ya, karena saya nggak tahu apakah mereka takut berkompetisi dengan swasta. Swasta tentu minta supaya tarifnya nggak bisa ditentukan pemerintah. Tarifnya itu tentu harus tarif daripada komersial sehingga biarpun mahal tapi orang itu kan lebih gampang, lebih baik kalau asal sampai lebih cepat kan mereka bisa hitung daripada tunggu kilometer 1-2 hari di sana itu kan bikin rugi semua buat kita swasta. Tapi ini kan sampai sekarang nggak tahu saya alasan pemerintah itu kenapa, apakah memang mau mempertahankan monopoli juga saya nggak tahu deh. Demikian Sofyan Wanandi, saya Fahmi Andrian.